dan musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa minkum bidarain amin. كان الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه بلى أن يصلي سنة المغرب القبلية ويقول لا نأمر بها ولا ننهى عنها. حبيب عبد الله بن علوي الحداد beliau ini di antara orang yang sangat memegang kesunahan. Bahkan sekalipun itu hal yang ringan, enten. Kalau yang berat dikerjakan, apalagi yang ringan. Sehingga beliau pada akhir usianya pernah memanjangkan rambutnya sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah panjang. Beliau berkata, "Ma min sunnatin sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha." Tidak ada satu kesunahan yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali aku benar-benar mengharap telah mengerjakannya. Ini menurut pengamatan beliau, kesunahan sudah dikerjakan keseluruhannya, mau yang ringan, yang kecil, berat dan besar sudah dikerjakan. Tapi namanya manusia, barangkali ada yang belum dikerjakan karena tidak diketahui atau karena lupa, sehingga beliau mengatakan illa anni qad al-arba wa arju anni qad amiltu biha. Aku mengharap, seakan-akan beliau berdoa, mudah-mudahan semua kesunahan sudah terjaga. Ini beliau. Sebetulnya banyak daripada para ulama salaf sama seperti beliau, Imam Abdullah bin Al-Haddad. Kesunahan itu benar-benar dipegang. Bahkan mereka terkadang sampai menganggap kesunahan itu adalah kewajiban. Kesunahan adalah kewajiban. Kesunahan apapun. Sehingga mereka menganggap seperti kewajiban. Karena itu sholat sunnah yang memiliki waktu, kalau kita tinggalkan sunnah dikobori. Bukan wajib mengkobohi, sunnah, karena sholatnya itu sunnah. Mengkobohinya, hukumnya juga sunnah. Kenapa? Untuk supaya terbiasa mengerjakan, tidak terbiasa meninggalkan. Kalau kita gak mengkobohi, hanya kita biasa meninggalkan. Jadi kalau kita mengerjakan, ya alhamdulillah. Kalau kita gak mengerjakan, ya wis. Tapi mereka enggak. Mereka ketika meninggalkan kesunahan yang mereka biasa lakukan, mereka kobori. Mereka lakukan di waktu yang lain, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah sholat ba'diyatul zuhur di waktu asar. Kenapa? Karena beliau aktif, rutin, istiqomah mengerjakan, tapi setelah sholat adanya tamu ditemui. Ada tamu ditemui, sehingga setelah sampai keluar waktunya zuhur belum sholat ba'diyah, baru dikerjakan sholat ba'diyah ketika masuk waktu asar. Sunnah mengkobori, sholat sunnah yang memiliki waktu, supaya apa? Terbiasa mengerjakan, tidak terbiasa meninggalkan. Al-Hakim bin Alawi al-Haddad ini termasuk salah satunya orang yang benar-benar menjaga kesunahan. Menjagakan kesunahan. Karena memang di dalam hadithul Qudsi Allah itu berfirman, katanya Allah, tidak ada satu perbuatan yang lebih aku cintai hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dari kewajiban. Jadi ketika seorang hamba melakukan kewajiban untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, itu adalah satu perbuatan yang sudah dicintai sama Allah. Tapi ketika seorang hamba itu tidak puas dengan hanya kewajiban, mereka meningkatkan dan menambah kewajiban dengan kesunahan, nantinya mereka bisa mendapatkan cintanya Allah. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya min nawafili hatta uhibbahu. Itu seorang hamba yang tidak puas hanya dengan kewajiban. Mereka maunya bukan hanya yang wajib toh, tapi yang sunnah. Jadi kalau terus menerus seperti ini, kewajiban dengan kesunahan ia gabungkan selalu di dalam setiap perbuatannya, nantinya ia akan mendapatkan uhibbahu, cintanya Allah. Katanya Allah, hatta uhibbah, sehingga aku mencintainya. Itu bukan orang yang hanya melakukan kewajiban, tapi orang yang melakukan kewajiban dengan kesunahan. Karena itu Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang sibuk dengan kewajiban itu adalah orang yang ma'dzur. Dia sibuk kewajiban, tidak sempat melakukan kesunahan. Orang yang ma'dzur, orang yang memiliki udzur, tidak mengerjakan sunnah, udzur dia. Kenapa? Sibuk dengan kewajiban. Tapi kalau orang sibuk dengan kesunahan meninggalkan kewajiban, ini adalah orang yang tertipu. Sibuk melakukan kesunahan, aktif istiqomah melakukan kesunahan, meninggalkan kewajiban, ini adalah orang yang tertipu. Nah, orang yang tertipu. Lah kalau orang sudah mendapatkan cintanya Allah, katanya Allah, fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yabsuru biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa yaduhu alladhi yaqbisu 'alayha. Katanya Allah, jika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, akan menjadi pandangannya, akan menjadi tangannya, kakinya. Dalam arti Allah akan menjaga pendengaran kita, ucapan kita, gerak-gerik kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang dicintai. Nah ini beliau termasuk orang yang gemar melakukan kesunahan dengan kewajiban. Lalu dia mengatakan dalam anusaliyah salat sunat al-maghrib al-gabliyah, beliau ini jarang kadang salat gabliyah maghrib. Salat gabliyah maghrib kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Kenapa? Karena salat gabliyah itu maghrib itu bukan termasuk rawatib muakkadah, bukan termasuk yang muakkad. Karena gabliyah ba'diyah itu ada dua macam, ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Nah, muakkadah ini yang selalu dikerjakan oleh Nabi, baik di safar atau di hawar, baik ketika Nabi di dalam kota ataupun Nabi di luar kota, selalu dikerjakan, tidak pernah ditinggalkan. Ada rawatib yang ghairu muakkadah, yang bukan muakkadah. Yang bukan muakkadah ini kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun juga mengikuti hewatullah hadat, terkadang melakukan gabliyah maghrib, terkadang juga tidak. Kenapa? Ghairu muakkadah. Walaupun dan beliau berkata, lana hurbiha walanan ha'ana, kita tidak memerintahkan salat gabliyah maghrib dan juga tidak melarangnya. Kenapa? Memang Nabi terkadang mengerjakan, terkadang meninggalkan. Gara ba'duhum arizku fi salatid duha wan nuru fi salatil lail aw ma hadha ma'na. Sebagian para ulama berkata, arizku fi salatil duha, rizq dalam salat duha, wan nur, cahaya di salat malam. pada umumnya orang sudah mengetahui kalau kepingin lancar rezekinya sholat duha. Tapi jangan sampai ingin rezeki melakukan sholat duha, kalau nggak ingin nggak melakukan sholat duha, salah. Salah, malah juga bisa kalau dia melakukan itu rezekinya nggak dapat ya. Jadi sholat demi rezeki sholat duha. Nah ini nggak boleh, tidak diperkenankan. Kalaupun adanya dorongan kecil kita melakukan sholat duha itu karena rezeki, lakukan. Nantinya dengan terbiasa akan hilang. Ya, keinginan karena rezeki itu akan hilang. Tapi jangan demi rezeki kita sholat duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Atas setiap persendian di dalam diri kalian sedekah. Jadi bisa diartikan orang itu hendaknya bersedekah dengan semua anggota badannya. Jadi setiap anggota badan memiliki hak untuk kita keluarkan sedekahnya. Fakul tasbihatin sadaqah, setiap kita bertasbih itu sedekah. Fakul tahmidatin sadaqah, setiap kita mengucapkan alhamdulillah itu sedekah. Fakul tahlilatin, setiap kita mengucapkan la ilaha illallah itu sedekah. Fakul takbiratin, setiap kita mengucapkan kalimat Allahu akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Kita melakukan amar ma'ruf, memerintahkan orang, mengajak orang, menunjukkan kepada orang kebaikan itu sadaqah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Melarang orang, mencegah orang, menghindarkan orang dari kemungkaran, kejelekan itu adalah sadaqah. Wa yuzihi min dzalika kulli raq'atan yarka'u ma min ad-duha. Dan mencukupi buat dia dari itu semuanya. Nanti seakan-akan nggak perlu kita mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi munkar, sudah dihitung sedekah dengan dua rakaat yang kita lakukan di dalam sholat duha. Bukan berarti kalau itu kayak suruh dah amar ma'ruf dan nahi munkar aja satu. Ustaz atas bebas bea, nggak ada tahmid-tahmid, nggak ada takbir-takbiran atau tahlil-tahlilan. Ustaz selain duha tuh harus cukup. Orang sedekah tapi tidak, itu melebihi. Jadi itu di antara keistimewaannya sholat duha. La adapun kalau lam yarjibat di hadis sholat ila hadis hadis sahih la kama. Kata yang Rasulullah haddats di dalam kitabnya Risalatul Mu'awana, kalau tidak datang keutamaan sholat duha kecuali satu hadis sahih ini cukup. Misalnya enggak ada lagi riwayat dari Nabi menjelaskan, menerangkan tentang keutamaan sholat duha. Cuma hadis satu ini cukup. Bisa kita bayangkan, kita sholat duha dua rakaat seakan-akan kita bersedekah dengan seluruh anggota badan kita atau dengan persendian yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sekarang persendian yang ada di dalam tubuh kita ini 360 persendian. Dengan kita sholat dua rakaat duha, seperti kita bersedekah dengan seluruh anggota persendian tubuh kita 360 banyak, hanya dua rakaat, hanya dengan dua rakaat salat itu. Jadi itu rezeki. Kemudian wanur di salat lail, cahaya di salat malam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cahaya, bangun di waktu malam salat. Kenapa? Salat malam itu memberikan cahaya. Di mana? Kapan? Di dalam kehidupan dunia kita, barzakh kita, dan akhirat kita. Ini memberikan cahaya kehidupan di dalam kehidupan dunia kita, barzakh kita, dan akhirat kita. Karena itu, kalau kita salat malam, hati itu seger. Lah kalau hati itu segar, pikirannya itu selalu positif, selalu baik. Tapi kalau gak pernah sholat malam atau tidak bangun di waktu malam, pikiran kita itu kacau, kadang positif, kadang negatif. Negatifnya lebih sering daripada positifnya. Tapi kalau kita aktif sholat malam, setiap hari kita lakukan walau hanya 2 rakaat, ini yang di dalam hati kita, dalam pikiran kita positif, selalu baik, ya, untuk diri sendiri, untuk orang lain. Karena itu sangat dianjurkan sholat di waktu malam. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau kita ingin mendapatkan cahaya di kuburan, satu-satunya cara yaitu sholat di waktu malam. Nah, mudah-mudahan kita dapat menjalankan kesunahan demi kesunahan yang telah disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu dapat mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi, dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.